Dalam pembahasan Adabul Mufrad, kali ini kita memasuki bab Istina'ul Mal, bab memanfaatkan dengan baik harta yang dimiliki. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan haddatsana Abu Nu'aim, namanya Al-Fadl Ibnu Dukain, qala haddatsana Hanash Ibnu Al-Harith, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hanash Ibnu Al-Harith, an abihi, dari ayahnya. Qala kana ar-rajulu minna tuntajju farsuhu fayanharuha fayaqulu ana a'ishu hatta arkaba hadha faja'ana kitabu Umar an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Dulu seorang laki-laki di tengah-tengah kami, kalau kudanya beranak, maka ia menyembelihnya, meremehkan. Kemudian ia mengatakan, apakah aku baru akan hidup kalau aku menunggangi hewan ini? Sekali lagi, ini bentuk meremehkan, merasa tidak terlalu butuh. Faja'ana kitabu Umar, kemudian datanglah surat dari sahabat Umar, surat teguran, nasihat, yang isinya an aslihu ma razaqakumullah, isinya agar semua orang memperbaiki perlakuannya terhadap segala yang telah Allah anugerahkan dari rezeki. Fa inna fil amri tanaffusan, karena dalam satu perkara yang menyangkut rezeki itu akan ada saat-saat dibutuhkannya. Artinya mungkin saja seseorang tidak merasa butuh terhadap sesuatu pada saat ini. Tapi bisa jadi beberapa saat kemudian ia akan membutuhkannya. Oleh karena itu jangan menyepelekannya. Apa yang dimilikinya adalah anugerah, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan dengan baik. Kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri, maka bisa meminta atau diberikan kepada orang lain agar dimanfaatkan dengan baik. Jangan kemudian diabaikan. Karena segala sesuatu itu akan ada saat-saat di mana kita sangat membutuhkannya. Qala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Hisham ibn Zaid ibn Anas ibn Malik an Anas ibn Malik an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian masih dalam bab ini Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in qamatis sa'ah, jika terjadi hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan as-sa'ah. Kata para ulama, sebab penamaan hari kiamat dengan as-sa'ah adalah karena terjadinya secara tiba-tiba. Karena terjadinya secara tiba-tiba. As-sa'ah kalau secara bahasa itu artinya al-an, sekarang. Misalnya seseorang bertanya, kapan? As-sa'ah. As-sa'ah itu artinya sekarang. Sekarang juga. Hari kiamat disebut as-sa'ah karena terjadinya secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Nabi malah balik bertanya kepadanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan waktu terjadinya hari kiamat. Sekalipun itu ada yang menyebutkan riwayat yang menyebutkan hari Jumat, tapi kita tidak tahu Jumat yang mana. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Lihat. Hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang apa? As-sa'ah. Apa yang dimaksud dengan as-sa'ah? Hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan as-sa'ah? Karena terjadinya secara tiba-tiba. Di sini Nabi SAW mengatakan, in qamatis sa'ah, kalau as-sa'ah terjadi, maksudnya hari kiamat. Wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada pohon kurma yang masih kecil, boleh dikatakan benih. Maka jika dia mampu untuk segera menanamnya sebelum hari kiamat terjadi, hendaklah dia segera menanamnya. Artinya apa? Manfaatkan segala sesuatu dengan baik sebelum datang waktu di mana segala sesuatu tidak lagi bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Manfaatkan. Jadi kaitannya dengan bab sangat jelas sekali ya. Bab tadi disebutkan bab istina'ul al-mal. Memanfaatkan harta dengan baik. Nah. Ingat kata-kata Umar Ibn Khattab, fa inna fil amri tanaffusan. Segala sesuatu itu ada saat-saatnya di mana kita sangat membutuhkannya. Jadi jangan pernah mengabaikan apa yang kita miliki. Jangan pernah meremehkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin saat ini kita tidak membutuhkan, tapi kita tidak tahu. Bisa jadi di masa yang akan datang kita butuh. Kadang-kadang kan begitu ya. Saat ini kita tidak terlalu butuh sehingga kita tidak pernah menolehnya. Lah, buat apa sih? Di saat kita butuh bingung, ayo kamari teh mana nya? Cari. Masya Allah ini banyak minyak wangi. Ah masih banyak, sekarang udah gak butuh. Datang satu saat di mana kita ingin cari minyak wangi itu. Susah kemana-mana. Gak dapat. Maka apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah meremehkannya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini juga perintah kepada kita agar meramaikan bumi, memakmurkan bumi, mensejahterakan apa? Bumi dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat. Meskipun di sini ya, diberi contoh soal apa? Benih pohon kurma. Kalau bisa untuk segera ditanam sebelum datang hari kiamat, maka segeralah tanam. Namun ini berlaku bagi segala perkara. Ya. Jika bisa dimanfaatkan dengan baik untuk saat ini, maka segera manfaatkan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bab da'watul madlum. Doa orang yang terzalimi. Qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Ja'far an Abi Hurairah. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Ja'far dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala thalathu da'awatin mustajabatin. Ada tiga doa, kata Nabi, yang mustajabah, akan diijabah. Da'watul madlum. Pertama, doanya orang yang terzalimi. Orang yang dianiaya. Orang yang disakiti. Kemudian da'watul musafiri. Doanya orang yang sedang melakukan safar. Safar yang mubah. Tidak mesti safarnya safar yang sunnah. Tidak mesti safarnya safar yang wajib. Hatta safar yang mubah. Seseorang melakukan safar yang mubah. Mubah. Tidak menyangkut perkara-perkara agama. Hanya sifatnya duniawi. Kalau berdoa, tetap doanya akan diijabah. Wada'watul walid ala waladihi. Dan yang ketiga, doanya orang tua bagi anaknya. Ini tiga doa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diijabah. Yang ada kaitannya dengan bab adalah doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu, hindari tindakan menzalimi orang lain. Ya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama." Sesungguhnya aku telah haramkan untuk diriku kezaliman. Dan aku jadikan kezaliman ini adalah perkara yang haram. Ya. Terjadi di tengah-tengah kalian. Selanjutnya masih ada kaitan bab az-zulmu zulumatun. Bab kezaliman adalah zulumat, kegelapan. Qala haddatsana Bishr, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Daud ibn Qais, qala haddatsana Ubaidullah ibn Miqsam, qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Bishr, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Daud bin Qais, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Miqsam, ia berkata saya mendengar sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqu adh-dhulma. Waspadai oleh kalian tindakan zalim. Hindari berbuat zalim. Lakukan penjagaan diri agar jangan sampai melakukan tindakan zalim. Ittaqu dari kalimat taqwa. At-taqwa minal wiqayah, proteksi. Taqwa itu proteksi. Seorang yang bertakwa adalah seseorang yang selalu memproteksi dirinya agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu adh-dhulma. Proteksi, jaga diri kalian dari tindakan zalim. Fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Karena sungguhnya kezaliman itu adalah kezaliman pada hari kiamat, kegelapan pada hari kiamat. Ini menunjukkan kepada dua hal. Pertama, tahrimu zulm, haramnya kezaliman. Kemudian yang kedua, perintah untuk segera membebaskan diri dari segala macam bentuk kezaliman. Ya. Sebelum kita dihadapkan kepada satu hari yang akan ada perhitungannya, akan diselesaikan perhitungannya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu yang paling besarnya adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan, jelas innasyirka la zulmun adzim. Kezaliman yang harus kita hindari juga kezaliman terhadap sesama. yang meliputi tiga hal. Zalim menyangkut darah, zalim terhadap harta, zalim terhadap kehormatan. Zalim terhadap atau menyangkut darah adalah apabila kita melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman menyangkut darah. Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram 'alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya jangan saling menumpahkan darah, jangan saling merampas harta, jangan saling melanggar kehormatan. Jadi kezaliman pertama menyangkut darah, melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, zalim terhadap harta. Apa maksudnya? Zalim terhadap harta, imma tidak mengeluarkan apa yang menjadi hak harta, atau kita merampas harta orang lain. Tidak menunaikan hak harta, atau kita merampas harta milik orang lain. Yang ketiga, zalim terhadap kehormatan. Seperti apa contohnya? Zina. Ya, perbuatan zina. Termasuk kezaliman dalam bentuk apa? Melanggar kehormatan. Nah, kata Rasulullah SAW, ittaqu adz-dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu asy-syuhha. Jaga diri kalian dari sifat kikir. Dari sifat kikir. Proteksi diri kalian dari sifat kikir. Jangan sampai ada sifat kikir dalam diri kalian. Kenapa? Fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir inilah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Asy-syuhha, kata para ulama, atau asy-syuhhu asyaddu minal bukhli. Asy-syuhhu asyaddu minal bukhli. Kikir itu lebih berat daripada bakhil. Kikir lebih berat daripada bakhil. Kalau kikir itu bakhil wa ziyadah. Bakhil wa ziyadah. Pelit, ada plusnya. Ya. Sungguh-sungguh dalam pelitnya itu. Asyuh, kikir. Nabi mengatakan, ittaqu asyuhha. Fa inna asyuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya kikir, hindari oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya kikir ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bahkan wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Mendorong mereka, orang-orang sebelum kalian, untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Dari sifat apa? Kikir. Ya. Membinasakan orang-orang sebelum kita. Dan kikir ini juga mendorong mereka, orang-orang sebelum kita, ya, untuk menumpahkan apa? Darah dan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Nah, qala haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Abdul Aziz bin Majishun qala akhbarani Abdullah bin Dinar an ibn Umar an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Isinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Berikutnya, qala haddatsana Musaddad wa Ishaq qala haddatsana Mu'adz qala haddatsani Abi an Qatadah an Abi al-Mutawakkil an Naji an Abi Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Ishaq. Qala, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Abu al-Mutawakkil an Naji dari Abu Sa'id. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar hubisu biqantarah." Apabila kaum mukminin telah terbebas, selamat dari ancaman neraka, hubisu biqantarah, maka kemudian mereka akan ditahan. Ditahan dengan qantarah, satu jembatan yang terbentang bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan idza khalasa al-mu'minuna minan nar, apabila kaum mukminin telah selamat terbebas dari ancaman api neraka, adalah ketika mereka berhasil melewati apa? Sirat. Ketika mereka berhasil melewati sirat. Dan kaum mukminin ketika melewati sirat itu macam-macam keadaannya. Ada yang secepat kilat, ada yang susah payah, bahkan ada yang dengan cara merangkak ketika melewati apa? Sirat itu, seperti disebutkan dalam hadis, sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Kalau kaum mukminin sudah dapat melewati sirat, maka dikatakan khalasa minan nar, terbebas dari ancaman api neraka. Namun kemudian mereka akan dihadapkan kepada sebuah jembatan berikutnya. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa jembatan ini adalah ujung daripada sirat. Ujung daripada sirat. Ada juga yang mengatakan jembatan ini berbeda dengan sirat. Ada sirat, ada juga jembatan. Seperti yang dirajikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Hubisu biqantara. Kalau melihat zahir hadis, maka jelas berbeda. Setelah sirat, kaum mukminin akan menghadapi apa? Jembatan yang terbentang bainal jannah wan nar. Jadi qantarah dengan sirat ini berbeda. Ada sirat, ada qantarah, ada jembatan. Apa yang terjadi di hadapan jembatan itu? Qala fayataqasuna mazalima bainahum fid dunya. Mereka kaum mukminin menyelesaikan keboliman-keboliman yang terjadi antar mereka sewaktu di dunia. Ada kisos di situ. Yang satu diberi kesempatan untuk membalas keboliman yang dilakukan oleh yang lainnya. Terus seperti itu. Dan kisos yang terjadi di kontoroh ini, di depan kontoroh ini, depan jembatan ini, berbeda dengan kisos yang terjadi sebelumnya. Karena sebelumnya juga terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang didolimi di dunia untuk membalas orang-orang yang mendoliminya. Berarti terjadi dua kali. Ya, terjadi dua kali. Nah. Qala hatta idza nuqu wa hudibu, hingga ketika seluruh kaum mukminin ini sudah bersih dari perasaan hasad, bersih dari apa kotoran-kotoran yang ada dalam hatinya, betul-betul bersih, udzina lahum bidukhulil jannah, mereka kemudian diizinkan untuk masuk ke jannah. Ya. Jadi kontoroh itu tidak dilewati. Yang pasti setelah kaum mukminin melewati sirat, maka akan berhadapan dengan apa? Jembatan yang terbentang antara surga dan neraka. Dan di situ, disitulah diselesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut apa? Kezaliman. Ya. Sehingga kaum mukminin ketika masuk ke dalam jannah itu benar-benar dalam keadaan suci, dalam keadaan apa? Bersih. Nah. Jadi kisah kisos yang terjadi di sini di hadapan kontoroh, di hadapan jembatan ini, kisos yang sifatnya akhos. Kisos yang sifatnya lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an ibni Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhburi an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma Fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wa iyyakum wal fuhsha. Fa inna Allah la yuhibbul fahishal mutafakhish wa iyyakum wash-shuhha. Fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamahum wa da'ahum fastahallu maharimahum. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, iyakum wadzulm. Kata Nabi, iyakum wadzulm. Jauhi oleh kalian kezoliman. Jauhi oleh kalian kezoliman. Karena sungguhnya kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhi oleh kalian perbuatan keji, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji. Dan jauhi oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, sehingga mereka memutuskan tali silaturahimnya dan mendorong mereka untuk menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya tidak ada kebaikan sama sekali dalam sifat kikir, kemudian tidak ada kebaikan sama sekali dalam tindakan-tindakan zalim. Berikutnya masih sama isi hadisnya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, qala haddatsana Daud bin Qais an Ubaidillah bin Maqsam an Jabir عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق والشتير ابن الشكل في المسجد فتقوض إليهما حلق المسجد فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني فقال حدث يا أبا عائشة. Imam Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Asim dari Abu Dhuha. Beliau berkata, Masruq dan Shutair bin Shakal, keduanya bertemu di masjid. Fataqawwadha ilaihi mahilaqul masjid. Kemudian terjadilah halaqah, ya, kumpulan orang-orang di masjid. Semua orang mengerumuni keduanya, mengerumuni Masruq dan Shutair bin Shakal. Karena semua orang tahu bagaimana kedudukan Masruq dan juga Shutair. Mereka orang-orang yang berkumpul di sisinya, membuat halaqah, ingin mendapatkan apa? Faidah. Faqala Masruq, maka Imam Masruq berkata, la ara haula yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khairan. Wahai Shutair, kata Masruq, sepertinya orang-orang berkumpul di hadapan kita tidak ada yang mereka inginkan melainkan mereka ingin mendengar kebaikan dari kita. Maka engkau yang menyampaikan sesuatu kepada mereka dari ilmu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan nanti aku akan membenarkannya, atau kalau tidak, aku yang akan menyampaikan ilmu yang aku dapat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan engkau membenarkanku. Nah. Faqala, kemudian Shutair berkata kepada Masruq, hadis ya Aba Aisyah. Engkau saja yang menyampaikannya wahai Abu Aisyah. Keduanya ini murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala hal sami'ta Abdullah yaqul al-'ainani yazniyani wal yadani yazniyani wal rijlani yazniyan wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadzibu. Faqala na'am. Qala wa ana sami'tuhu. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ajma'a li halali wa haram wa amrin wa nahyin min hadhihi al-ayah? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Qala na'am wa ana qad sami'tuhu. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun asra'u farjan min qawlihi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja? Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tuhu. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ashaddu tafwidan min qawlihi ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah? Qala na'am. Qala wa ana sami'tuhu. Insyaallah untuk pembahasan hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.